Mitra Bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi menyebutkan, saat ini Indonesia memerlukan pimpinan yang berani mengubah model ekonomi liberal serta pola demokrasi serba bebas yang tengah berlangsung di tanah air. Menurutnya, Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen adalah sistem ekonomi dan model demokrasi yang paling ideal dijalankan oleh bangsa Indonesia, mengingat para pendiri bangsa telah merancang serta memikirkan konstitusi kita itu sesuai dengan akar sosial serta budaya bangsa Indonesia. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, seperti apa kondisi bangsa Indonesia sekarang ini? Indonesia sekarang sedang dalam periode yang merosot. Pada saat ini Indonesia sedang mengalami meltdown, hancur-hancuran. Dan ini Indonesia tidak sendirian, di dalam sejarah dunia tidak ada bangsa yang tidak pernah mengalami ini. Ini lama prosesnya sampai nanti timbul pencerahan. Ya entah oleh siapa, lalu memasuki renaissance, kebangkitan. Kalau kita mau melihat contohnya, yang belum terlampau lama kan China. Dengan rusaknya selama diperintah oleh kaisar-kaisar kan. Nah kemudian ada Sun Yat-sen yang menumbangkan kekaisaran. Tapi setelah itu kan memakan waktu yang lama sekali sebelum terjadi pencerahan seperti ini. Dan mereka itu bisa mengakui bahwa mereka itu salah kaprah sama sekali sistem komunisnya. Jadi, Bapak melihat sekarang ini Indonesia tengah menghadapi siklus kemerosotan setelah kita mengalami yang Bapak sebut sebagai masa renaissance. Itu betul. Renaissance mulainya pencerahan 1908. Itu mulai pencerahannya. Lalu kemudian memuncak sampai 1928, memuncak lagi sampai 45, lalu kemudian berhasil. Nah, setelah itu saya berpendapat bahwa era Soekarno 25 tahun itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang sampai sekarang ada dampaknya. Dia melakukan apa yang disebut nation and character building, pembentukan sebuah bangsa, dan sekarang sudah mulai dirusak lagi. Lantas apakah kita hanya bisa berharap muncul figur pimpinan yang tegas serta berani hingga bangsa ini bisa kembali ke masa renaissance? Ya bukan hanya itu kan tidak mudah. Kita sekarang lihat satu persatu figur-figur yang demikian ya. Mau lihat Singapura yang mengubah orang yang paling dominan adalah Lee Kuan Yew. Dia itu seperti apa visinya, pendidikannya segala, kedalaman filosofinya, pengetahuannya, diakui oleh seluruh dunia. Terus kemudian kita lihat sekitar kita lah, Mahathir itu manusia seperti apa? Kan bukan manusia biasa. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.